Mitra Bisnis Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia dan 9 perusahaan pengelola lapangan golf mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan golf adalah sebuah hiburan sehingga dikenakan pajak tambahan oleh pemerintah daerah. Padahal golf adalah olahraga yang sudah diakui secara nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Ya, kalau saya melihatnya memang begini, harusnya pemerintah juga harus, ini terutama kan kalau pajak restoran, ini kan masuk ke dalam pajak hiburan dan restoran kan, kalau di pajak daerah ini. Karena ini setiap daerah kan berbeda-beda. Harusnya setiap pemerintah daerah kalau ingin memajukan daerah dia harus mengetahui mana yang pajak yang harus bisa dikutip dan yang tidak. Yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lain lah. Nah, jangan sampai semua dianggap, ini kan olahraga nih. Dianggap seperti pajak restoran sudah gitu dan hiburan. Nah, kalau udah namanya pajak hiburan, permainan golf itu jadi lain, bukan olahraga lagi gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah lah yang sebetulnya duduk sama-sama, istilahnya PGI kalau nggak salah, Persatuan Golf Indonesia ini, mencari duduk persisnya persoalan ini. Karena memang golf ini udah dipertandingkan, kalau hiburan kan tidak dipertandingkan, menentukan jenisnya ini gitu. Kalau memang ini betul-betul olahraga, memang sudah dipertandingkan di SEA Games, di Asian Games, di dunia manapun, layak nggak dia masukkan ke dalam pendapatan daerah yang sifatnya hiburan dan restoran gitu, kelompoknya. Saya kira ini harus duduk sama-sama persatuan golf yang ada agar menentukan mereka punya perpajakan. Pajak tetap kena, hanya pajak apa yang harus dikenakan gitu. Agak beda kan, kalau sifatnya pajak hiburan dan ini kan final udah langsung nih, ya kan? Tapi kalau pajak yang dikenakan oleh yang kalau memang sifatnya PPN, itu barang yang bisa disubstitusi. Nah, kalau pajak hiburan dan restorannya kan tidak bisa disubstitusi, tidak bisa di-cross lah, ya kan? Tidak bisa di-cross pajak masukan dengan pajak keluarannya. Nah, inilah yang mungkin saya kira harus dikaji lebih jauh. Jenisnya dulu, apakah ini masuk kelompok jenis hiburan atau tidak? Kalau memang duduk sama-sama bahwa ini sifatnya olahraga, yang kalau memang pun karena memang harus dikenakan tarif dan harus kena PPN, saya kira harus dibicarain dengan si asosiasi golf tersebut, gitu. Tapi kalau namanya PPN di Indonesia, kalaupun setiap transaksi apapun, kalau memang golfnya kan ada tarifnya. Kalau memang dianggap bukan pajak hiburan, berarti kan transaksi jual-beli jasa ataupun barang biasanya kalau PPN itu. Nah, kenakan aja tarif PPN yang normal, terus nanti pajak penghasilannya yang you mungkin harus pisahkan, ya kan? Kalau you memang nentuin bahwa ini, oh ini permainan kalang kelas atas kelas ini itu, susah you memilahkan mana. Banyak lagi olahraga-olahraga yang orang kelas atas, para layang, yang bisa dimainin orang tertentu, terjun payung, dan lain-lainnya mungkin yang sifatnya menyelam dan lain. Apakah dianggap olahraga tersebut yang kategorinya mewah? Siapa yang nanti menentukan mewah dan tidak mewahnya lagi? Kan sulit. Seterusnya itulah yang akhirnya kan merembet. Kerancuan-kerancuan itu harus diperjelas. Prinsipnya kalau dianggap golf itu seperti yang dikatakan sekarang ini itu hiburan, olahraga lain juga nanti bisa kena sebagai hiburan. Karena sifatnya olahraga juga memang ada hiburan dan ada yang memang mencari kesehatan. Nah, tetapi sifat yang hiburan yang mana? Tapi kalau yang namanya olahraga kan yang bisa diperlombakan. Nah, hiburan-hiburan yang lain diperlombakan sifatnya yang harus dipilah secara benar-benar gitu. Jangan sampai akhirnya ini menghambat kreativitas untuk orang berolahraga gitu. Prestasi-prestasi itu akan akhirnya menjadi mahal. Nah, kalau kita memang menentukan ini kategori ini, oh nanti sekarang saya tanya, olahraga catur, ada yang menganggap itu bisa sebagai hiburan, ada juga yang menganggap itu olahraga, sedangkan itu tidak bergerak. Nah, apakah pemerintah nanti harus menentukan bahwa olahraga ini, oh istilahnya hiburan, dikenain tarif, susah gitu, ya kan? Sebaiknya memang duduk sama-sama, ditentukan aja jenis kategorinya, diumumkan mana yang sifatnya hiburan yang dikenakan, mana yang sifatnya olahraga yang tidak dikenakan pajak hiburan. Itulah yang saya kira kepastian-kepastian orang berusaha itu harus diberikan satu kepastian. Demikian Tutum Rahanta, saya Giri Sadewa.